وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita pada petang ini kembali mengkaji dan meneruskan kajian kita kitab azim Fathul Majid syarah kitab Tauhid karya Imam Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahullah, yang mana kitab ini merupakan kitab yang sangat penting bagi setiap mukmin terkait ibadah dan tauhidnya. Jika dipelajari dan difahami dengan benar dari tiap bab, dari tiap nas yang dibawakan oleh beliau, sehingga jika ini dikuasai seperti Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala sebutkan, barang siapa yang menghafal atau memahami, menguasai kitabullah Al-Quranul Karim, kemudian dari sisi tauhid tentunya ini kitab tauhid, karena dia dasar dan pondasi dalam segalanya dalam agama ini. Kemudian dia kuasai bulughul maram dan zadul mustaqni' dalam fikih keduanya. Beliau katakan fahuwa alim. Jika kalau kitabullah ma'ruf tentunya dia sumber segalanya. Tapi yang ditulis oleh a'immah, para ulama tiga ini, kitab tauhid, bulughul maram, dan zadul mustaqni', bulughul maram tentunya ma'ruf, ahadith ahkam, kemudian zadul mustaqni', kitab fiqih alal madhab Hambali rahimahullah. Jika ini betul-betul difahami dan dikuasai setiap masalah dan bab yang dilewati, maka dia seorang alim. Demikian disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, dan seperti Syekh Muhammad bin Hadir hafizahullah sebutkan pula, bahwa dahulu di zaman Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullah di madrasah Salafiyah di Samitah, di situ Syekh Hafid Al-Hakami, di situ lahir Syekh Ahmad bin Yahya Najmi dan para ulama lain banyak. Jika yang di situ telah menyelesaikan kajian kitab tauhid, tentunya sebelumnya usulul salasa, kasus syubhat ma'ruf, kitab tauhid, kemudian ditambah dengan zadul mustaqni, dipercaya untuk menjadi qadhi dan dai, diutus oleh Syekh Qarawi ke daerah-daerah pedalaman sebagai juru dakwah di sana. Walhasil kitab azim yang perlu dan harus kita kaji, kita pelajari terus menerus, tiada henti karena setiap kita pelajari semakin menambah khazanah dan maklumat kita terkait tauhidullah dan ibadah. Nah, al-muhim itu mukaddimah untuk mentasji, menambah motivasi dan semangat kita dalam talabul ilm. Nah, kita masih pada bab keempat, yaitu doa ila syahadati alla ilaha illallah, tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Qala al-musannif rahimahullah wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala la innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayah ila an yuwahhidullah fa innahum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah afturada 'alayhim khamsa salawat fi kulli yawmin wa laylah fa innahum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah afturada 'alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه ابن عباس bahwa Rasulullah SAW ketika utus Mu'ad ke Yaman, Rasul katakan padanya, sungguh kamu mendatangi kaum ahli kitab, maka pertama yang kamu dakwakan pada mereka syahadat la ilaha illallah, atau diriwayat mereka mentauhidkan Allah. Kalau mereka taati kamu dalam hal itu, ajarkan pada mereka bahwa Allah wajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Kalau mereka taati kamu dalam hal itu, beritahu mereka bahwa Allah wajibkan atas mereka zakat yang diambil dari yang kaya dari mereka dan dikembalikan kepada yang fakir miskin dari mereka. Kalau mereka taati kamu dalam hal itu, maka hati-hati kamu dari harta mereka yang berharga, dan takuti doa orang yang terzalimi, karena doa itu tidak ada penghalangnya, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Akhrajah riwayat Bukhari dan Muslim. Qauluhu lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala al-Hafidh kana ba'athu Mu'ad ila al-Yaman sanata 'ashr qabla hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama dzakarahu al-musannif ya'ni al-Bukhari fi awakhir al-Maghazi. Mu'ad diutus ke Yaman ini pada tahun ke-10 Hijriah. Dan ini yang masyhur. Yang masyhur, beliau diutus di tahun 10 Dzulhijjah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal. Demikian Bukhari menyebutkan di akhir Maghazi. Wakila kana dhalika fi akhiri sanata tis'. Ada juga dari ulama syiar, dari ulama-ulama syiar yang menyebutkan diutus tahun akhir tahun 9. Inda munsarafihi min Tabuk. ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Tabuk. Rawahul Waqidi bi isnadihi ila Ka'b ibn Malik wa akhrajahu Ibn Sa'd fit Tabaqat anhu tahun 9. Wattafaqu annahu lam yazal 'ala al-Yaman ila an qadima fi khilafati Abi Bakr radhiyallahu ta'ala an. Thumma tawajjaha ila Syam famata biha. Dan mereka semua sepakat, para ulama Siro ini, bahwa setelah diutus di Yaman, terus muat di Yaman. Sampai kemudian beliau baru kembali datang di masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, yang kemudian beliau menuju ke negeri Syam, dan di sana beliau meninggal dunia radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau diutus bersama dengan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, juga ke Yaman. Dan Mu'ad diarahkan ke Son'a dan sekitarnya, untuk wilayah Son'a dan sekitarnya. Son'a Ma'ruf, ibu kota sekarang. Sementara Abu Musa diutus ke wilayah Aden dan sekitarnya. Ma'ruf Aden sampai sekarang. Dan di situ Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberi wasiat kepada keduanya, yang kemudian menjadi wasiat bagi setiap Muslim, apalagi seorang dai, seorang alim. Nah, ijtami'a wa tatawa'a wa la taftariqa. Untuk keduanya bersatu, saling memudahkan, tidak terpecah belah, tidak tercerai berai. Wayassira wa la tu'assira, dan mudahkan urusan itu untuk umat, dan jangan dipersulit. Wa basyira wa la tunaffira, dan beri mereka itu kabar gembira, sesuatu yang semakin membuat mereka tertarik dengan sunnah. Wa la tunaffira, dan jangan kemudian membuat orang lari dari dakwah. Dan itu wasiat yang begitu penting untuk difahami dan dijaga, karena banyak yang kemudian ketika di dalam dakwah yang ada dari dia adalah ta'syir, mempersulit umatnya. Yang ada adalah tanfir, membuat orang lari dan semakin benci terhadap dakwah karena ulah, karena ucapan, karena akhlak jelek yang ditunjukkan kepadanya. Wahila, seorang dai dituntut untuk memberikan bisyarah, memberikan kemudahan, bagaimana umat itu apa semakin tertarik dengan dakwah ini, dengan sunnah, dengan dakwah salaf, tentunya bukan ala hisab din, bukan berarti kemudian mengorbankan prinsip-prinsip agama, tapi dari terutama dari dai-nya, orang yang menyampaikannya. Makanya Syekh Rabi' Hafizahullah sering mengatakan al-haqqu thaqil, kebenaran itu berat. Tidak semudah itu orang mau memahami dan menerima. Dan kenyataannya kamu tahu sendiri, alotnya untuk kemudian dia mau menerima dan memahami, mau mengamalkan, mau meyakini kebenaran itu. Thaqil, berat kebenaran itu. Sifatnya memang berat, berbobot. Dan Allah sendiri katakan memang, inna sanulki alaika qawlan thaqila, berat. Kata Syekh, fala naziduhu thuqlan bitasarrufatina. Maka jangan kamu tambahi beban lebih berat lagi karena ulah-ulahmu, wahai da'i, wahai muslim. Jangan kamu tambahi lagi berat karena ulahmu begini, ucapanmu begitu, perbuatanmu ini, muamalahmu yang jelek, akhlakmu yang gak baik, begini. Tambah berat, tambah gak mau nerima orang. Kalau kamu baik saja sebisa mungkin, kamu jaga dengan akhlak, itu pun sudah sangat berat. Kif kamu tambahi lagi dengan yang semakin memberatkan orang untuk terima. Makanya para ulama dan masyayikh dakwah uswah dalam penyampaian, dalam dari faedah, tentunya banyak faedah yang kita dapati dari masyayikh kita. Dari faedah salah satu yang disebutkan oleh Syekh Hanik kemarin bin Break, Alhamdulillah, dari guru beliau Syekh Abdurrahman Al-Banna Habibullah Ta'ala di Jeddah. Ketika itu beliau sedang berdakwah di Sudan sana, dan masjid penuh, orang pada hadir pada banyak, dan ma'ruf itu masjid dikuasai sufi, ma'ruf di sana banyak sufi. Alhasil, istilahnya takmir masjid memberi kesempatan ini tamu dari luar negeri, dari Arab, seorang syekh bicara untuk istilahnya kultum kalau di kita ya, nasihat begitu. Berdiri Syekh Abdurrahman Al-Banna untuk menyampaikan tausiahnya. Sementara hari itu memang jadwal taklim rutin seorang alim di situ, kiainya lah di situ, dan dia hipobi sekali dengan yang disebut Wahabi yang begini dari Arab. Nah, maka Syekh Abdurrahman berdiri. Belum juga bicara atau baru innalhamdulillah mukaddimah, ini saya buka kitab, duduk dan mengajar. Meneruskan kajiannya, gak mau tahu. Tentunya kan gaduh hanya masjid. Wah, biarkan ini tamu, bicara hadiah. Wah, gaduh masjid. Hanya saya dengan kebijakannya dan kearifannya mengatakan, holas-holas ya jamaah. Tenang, enggak, jangan gaduh, ini masjid, ini rumah Allah. Biarkan syekh ini mau mengajar, si kiai ini. Dia mau nyampaikan ilmu, dia mau meneruskan kajiannya, kita enggak mau mengganggu. Kita enggak mau merepotkan beliau. Maka untuk kajian saya, untuk tausiah saya, di luar masjid. Nah, maka keluar beliau, di bawah pohon di luar masjid, pohon besar, beliau duduk di situ, menyampaikan tausiahnya. Illa subhanallah, sak masjid keluar mengikuti beliau. Walau satu orang ada yang duduk di majelisnya kiai ini tadi. Nah, semua ikut beliau, Syekh Abdurrahman Al-Banna. Ma'ruf Syekh Abdurrahman termasuk guru besarnya Syekh Robi. Walhasil, selang beberapa waktu mungkin karena malu, karena ini, Hatta Syekh ini pun kemudian, kiai ini, kemudian ikut dari kejauhan melihat, kemudian mendekat, sampai kemudian duduk, ikut. Asyahid kemudian termasuk adab yang beliau tunjukkan pula, beliau ingatkan kepada jamaah masjid, ya wahai jamaah, kalian jangan musuhi beliau ini, kiai ini, fadil, insyaallah khair, ini tetap istifadah kepadanya ini, agar tidak dijadikan momen yang bisa-bisa orang akan berketerusan permusuhan ini, belakangnya kan panjang. Hanya perlu diingatkan oleh beliau semacam itu. Dan datang kemudian kiai ini menangis dan merangkul beliau, ana yang salah, afwan, enggak menghormati antum layaknya tamu syahid. Nah, akhlak yang semacam itu yang kemudian diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yassira wa la tu'assira. Permudah, jangan persulit. Basyira wa la tunaffira. Beri kabar gembira yang mengenakkan. Wala tunafira, jangan membuat orang lari dari dakwah. Seperti kata Syekh Rabi, al-haqqu thaqil, fala taziduhu thuqlan bitasarrufatina. Maka jangan kamu tambahi lebih berat lagi beban kebenaran itu karena ulah-ulah kita. Walhasil, sampai mana tadi? Nah, qala Syekhul Islam, wa min fadha'ili Mu'ath radhiyallahu anhu annahu ba'athahu sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman muballighan anhu wa mufaqihan wa mu'alliman wa hakima. Cukup sebagai fadilah Mu'ath bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam utus dia ke Yaman sebagai mubalig, penyampai agama, sunnah, mufaqih, yang mengajari mereka fiqh fiddin, muallim, mengajari mereka ilmu, sekaligus sebagai hakim, qadhi, menyelesaikan pertikaian, perselisihan yang terjadi di antara mereka. Nah, pernyataan Syekhul Islam ini, beliau menjamak antara pendapat atau pendapat antara sebagian para ulama, karena sebagian mereka mengatakan Mu'ath diutus ke Yaman itu apakah hanya sebagai wali, sebagai pemimpin di sana, mengajarkan dakwah ini, mengajarkan ilmu, dan itu yang dikuatkan oleh Imam Al-Ghazali, atau sebagai qadhi juga, hakim, dan itu yang dikuatkan oleh Imam Ibn Abdul Bar, bahwa Mu'ath ke sana diutus sebagai qadhi. Tapi yang hak seperti Syekhul Islam sebutkan, dua-duanya, ya dia wali, muallim, dai, ya juga sebagai hakim dan qadhi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Tentunya disebutkan fadhail karena yang dipercaya untuk itu orang yang mumpuni keilmuannya. Rasulullah SAW tentunya tahu dan percaya dengan kemampuan yang dimiliki Mu'ad dan juga Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, qauluhu innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kamu akan mendatangi ahlul kitab. Qala al-Qurtubi, kata Imam Qurtubi, ya'ni bihi al-Yahuda wa Nasara, yaitu yang dimaksud orang-orang Yahudi dan Nasara. Li'annahum kanu fil Yaman aktsara min musyrikil Arab au aghlab. Karena mereka di Yaman mayoritas, lebih banyak, jauh lebih banyak daripada musyrikin Arab. Daripada orang-orang Arab yang musyrik, jauh lebih banyak Yahudi dan Nasara kala itu. Wa innama nabbaha ala hadha liyatahayya' limunadharatihim. Rasul sebutkan ini kepada Mu'ad agar kemudian beliau itu siap jika suatu saat akan diskusi atau berdebat dengan mereka. Ketahui mereka mayoritas di sana. Dan tentunya ahlul kitab punya syubhat-syubhat. Yahud dan Nasara ini punya ilmu kitab. Walaupun telah diselewengkan, walaupun telah diubah-ubah oleh mereka, dikurang-kurangi, ditambah-tambah, tapi punya syubhat-syubhat itu. Nggak seperti musyrikin Arab. Paling-paling dalilnya abauna. Nenek moyang kami, leluhur kami cuma itu. Beda dengan Yahud dan Nasara punya ilmu. Maka siap-siaplah kamu menghadapi mereka, dibekali oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk basirah. Seperti yang Allah katakan, ad'u ilallah ala basirah. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Dan hadza minal basirah. Ketika orang itu faham dan tahu betul siapa audiensinya, siapa yang dia hadapi, seperti apa. Fulan, ini kaum ini begini. Sehingga dia bisa memperkirakan apa yang disampaikan, atau bisa menepis dan menjawab syubhat yang sekiranya akan dilontarkan oleh mereka. Ahli kitab. Selain ya agar orang waspada, namanya mereka juga mayoritas. Makanya para ulama, para masyaikh kita, ya Syekh Robi, Syekh Ubaid dan masyaikh semua, Asyai Sunnah, menyatakan bahwa yang balid, yang hobi, yang dungu dan bodoh, adalah orang yang kemudian memprovokasi musuh-musuhnya untuk memerangi dirinya. Seperti kita tahu Rafidhah, ya, dari kalangan Houthiyin di Yaman, mungkin antum mafhum dengar peperangan yang mereka lakukan terhadap Ahlus Sunnah. Nah, sekian korban yang terbunuh rahimahumullah. Nah, asyahid yang jahil ini yang kemudian memprovokasi musuhnya. Lah, kamu ini minoritas, berapa jumlahnya? Satu mahat paling, ya Allah, 2.000 orang, 3.000 orang. Satu mahat. Di tengah-tengah mereka, jutaan. Dan dikelilingi oleh mereka, tempat-tempat mereka. Negeri-negeri mereka, mayoritasnya mereka yang ada di situ. Kemudian sok keluar-keluarung mencela mereka, mau mereka, ya sih kamu minoritas dan kamu di tengah-tengah mereka. Laisa minal akal. Laisa minal hikmah. Sama sekali gak logis, gak hikmah. Ulang kamunya minoritas dan di tengah-tengah mereka lagi. Ya hancur. Laulallah. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya basirah. Orang itu perlu tahu siapa di yang dihadapannya. Nah, agar kemudian dia siap dan tahu apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia sampaikan. Nah. Qala al-hafid huwa kat tautiah lil wasiyah liyajma'a himmatahu alaiha. Ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti tautiah. Tautiah itu mukaddimah, prolog untuk wasiat yang mau disampaikan, sehingga konsentrasi itu penuh akan menyerap konsentrasi penuh guna memahami dan mengingat betul wasiat yang akan disampaikan. Prolognya ini, wah, yang kamu datangi ini di Yaman ahlil kitab. Awas, ingat, Yahud, Nasara punya ilmu dari kitab Taurat dan Injilnya. Baik, Rasul akan sampaikan wasiat berarti. Maka hendaknya kamu begini-begini. Tentunya dengan mukaddimah ini, Mu'ad akan lebih fokus dan perhatian betul dengan wasiat yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini uslub min asalibi ta'lim wa tarbiyah, uslub yang sangat indah, yang sangat baik di dalam tarbiyah, dalam ta'lim, disedot perhatian dan konsentrasi orang seperti penasaran kan Mu'ad. Lalu kenapa, apa wasiat yang akan disampaikan? Kalau sudah tahu mereka ahli kitab yang seperti ini tadi, dan mereka mayoritas, berarti apa? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang Rasul akan sampaikan? Betul-betul lebih konsentrasi. Sallallahu alaihi wasallam. Hikmah dan ilmu yang begitu dalam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.